Apakah benar ya Ustadz, orang yang berniat menyembelih hewan kurban diharamkan untuk mencukur rambut dan memotong kukunya? Benar bahwa ada satu tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik an syi'rihi wa adfarihi." Kata Rasulullah, kalau kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, lalu ada di antara kalian yang ingin menyembelih kurban, maka hendaknya dia tidak memotong rambut dan tidak memotong kukunya, hatta yudhahya, sampai dia berkurban. Dari sini para ulama menyatakan bahwa orang yang ingin berkurban dari awal bulan Dzulhijjah sampai dia memotong hewan kurban, hendaknya dia tidak memotong kuku dan tidak memotong rambutnya. Kecuali ada pengecualian bahwa kalau terpaksa atau dibutuhkan, misalnya dalam kondisi terluka ya, atau dalam kondisi tertentu yang memaksa dia untuk memotong rambut atau kukunya, maka itu diperbolehkan. Tapi dalam kondisi tidak terpaksa dengan sengaja dia memotong, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.